warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mari kita awali pertemuan duha kita di pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Allah untuk beraktivitas. Semoga rangkaian aktivitas kita dimulai hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya, dan juga dimuliakan oleh Allah menjadi amalan-amalan terbaik dibandingkan dengan amalan yang pernah kita jalani atau tunaikan di hari-hari yang telah lalu. Bapak dan ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita di pekan keempat ini dengan bahasan As-Sunnah An-Nabawiyah, As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah-sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atau disandarkan pada aktivitas kehidupan Nabi dari mulai beliau bangun tidur sampai tertidur kembali. Bagaimana cara bangun tidurnya, apa yang dilakukan ketika beliau ke toilet, bagaimana cara wudhunya, bagaimana cara sholat bangun malamnya dan sebagainya, sampai beliau kemudian tertidur kembali. Kita bermohon kepada Allah semoga dengan belajar materi ini Allah memberikan dan menepati janjinya kepada kita ketika kita mengamalkannya, seperti tercantum di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Saya pernah sampaikan dan akan selalu saya coba ulang di setiap pertemuan untuk meningkatkan motivasi kita mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi. Perhatikan kalimat Qurannya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan Muhammad pada orang-orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, pada orang-orang yang menyatakan pada dirinya saya sayang dengan Allah. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Nah, ibu sekalian, bapak sekalian, ayat ini bisa saja berbunyi begini. In tuhibbullah. Jadi bisa saja kuntumnya dibuang. Bisa saja Allah menyampaikan in tuhibbullah, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau satu kalimat berbentuk kata kerja mudhari ditambah dengan kana di depannya, ada kata kuntum misalnya, itu dalam bahasa Arab berfungsi taukid, membedakan orang serius dengan tidak. Jadi ada orang-orang yang lisannya mudah mengatakan saya cinta Allah, saya sayang Allah. Tapi ayat ini diawali dengan kata kuntum, seakan-akan ingin menyampaikan orang yang serius cintanya beda dengan orang yang sekedar bertutur saja. Orang yang benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah beda dengan orang yang asal mengucap saja. In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar menyatakan mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah petunjuk kehidupan Nabi. Nah, yang menarik di sini, bisa saja Allah mengatakan, bisa saja misalnya, in kuntum tuhibbunallaha ittabi'uni, tidak menggunakan fa. Tidak menggunakan fa. Penggunaan fa di sini dalam bahasa Allah, saya coba tuliskan ya supaya ada gambaran. Walaupun ini huruf perangkai jawaban, okay. Dalam bahasa Arab ada tiga jenis huruf yang mengiringi satu pernyataan. Kadang menggunakan waw, kadang menggunakan thumma, kadang menggunakan fa. Saya ilustrasikan misal. Zahaba Muhammad ila jami'al al-ihsan wa Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan dan Ahmad. Ahmad kemudian menyertai. Kalau digunakan huruf waw, ini bisa berarti datang bersamaan tapi duluan Muhammad. Muhammad datang, ya, Ahmad di belakangnya satu menit kemudian. Jelas ya? Kalau menggunakan thumma, zahaba Muhammad thumma Ahmad. Muhammad datang ke Masjid Al-Ihsan thumma Muhammad, ya. Kalau menggunakan thumma, jaraknya agak panjang. Muhammad berangkat sekarang, ya. Ahmad satu jam kemudian, Ahmad dua jam kemudian ke thumma. Tapi kalau menggunakan fa, ini harfu atfin bila hududin, huruf penyerta perangkai yang tidak memiliki batas. Langsung zahaba Muhammad ila jami' al-ihsan fa Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lantas Ahmad. Kalau menggunakan fa artinya begitu Muhammad pergi, Ahmad langsung mengikuti, nyaris tanpa jeda. Jelas sampai di sini? Perhatikan ayat ini, Ali Imran Quran surah 3 ayat 31, ketika menyatakan kepada kita para pecinta Allah itu, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad pada orang-orang yang benar-benar merasa mencintai Allah, pakai fa, tidak menggunakan thumma, tidak menggunakan fa, waw, huruf jawabnya langsung menggunakan fa, seakan-akan orang yang cinta Nabi itu mengikuti Nabi-Nya enggak ditunda-tunda. Begitu tahu cara jalan Nabi, seketika dia ikuti. Begitu tahu cara bertutur Nabi, seketika dia praktekkan. Begitu dapat informasi Nabi itu selalu bangun malam menunaikan tahajud, dia tidak tunggu besok hari untuk menunaikannya, seketika dia rencanakan untuk tunaikan. Begitu tahu cara makannya Nabi, saat itu dia praktekkan. Itulah fa. Karena itu hurufnya tidak menggunakan waw, tidak menggunakan thumma, karena pecinta Allah itu tidak akan membuat jeda untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau kita sudah mencoba mempraktikkan itu, maka perhatikan jawaban yang diberikan oleh Allah. Yuhibbukumullah. Allah pasti akan cintai orang-orang ini. Allah pasti akan cintai orang-orang ini. Dalam hadis qudsi disebutkan, kalau Allah sudah cinta dengan seseorang hamba, maka Allah akan berikan sebuah pengumuman, al-i'lan, disampaikan kepada penduduk langit dan bumi, bahwa saya mencintai orang itu, maka cintailah orang itu. Kalau Allah sudah membenci seseorang, tidak menyukai seseorang, maka disampaikan informasi kepada penduduk langit dan bumi, saya tidak mencintainya, maka orang semua akan tidak senang kepadanya. Kalau bapak ibu tidak disukai di satu tempat, bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah tidak menyukainya, mau kemana kita berlari? Kalau Allah sudah mencintai kita, kemanapun kita pergi, hilang di dunia, pergi ke alam kubur, berlaku hukumnya Ali Imran 169-171. Saking cintanya diberikan kenikmatan kubur lebih daripada kenikmatan dunia. Karena itu seringkali saya sampaikan, anak-anak Palestina yang baru usia belia itu, 4-5 tahun, kenapa lebih cepat dipanggil oleh Allah? Kenapa lebih cepat mereka menghadap kepada Allah dengan syahadat? Karena bekalnya sudah cukup. Saking sayangnya Allah, 4 tahun sudah hafal Quran, wafatnya syahadat, untuk apa lama-lama di dunia ini? Mendapatkan kesengsaraan hidup, diambil langsung, diberikan kenikmatan yang luar biasa di alam kuburnya. Perhatikan janji Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan duga orang yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Namun mereka begitu bahagia mendapatkan rizki di samping Tuhannya. Penghargaannya besar di sisi Tuhannya. Perhatikan kalimatnya. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai disampaikan saking bahagianya di alam kubur ini, mereka kalau bisa kembali itu akan datang kepada keluarganya, menyampaikan, kamu jangan sedih, jangan takut karena saya telah tiada. Di sini itu enak, kalau bisa cepat menyusul ke sini. Kalau bisa cepat ke sini. Karena itulah ada kebiasaan di Palestina itu. Kalau ada orang syahid itu mereka tidak menangis. Keluarganya membagikan manisan, ya, menyampaikan ucapan selamat. Karena ada kebahagiaan yang sudah didapatkan. Kita ada di mana itu? Mereka wajar 4 tahun diambil syahadah karena sudah hafal Quran. Amalnya sudah banyak. Antum 40 tahun. Kadang-kadang Quran saja sudah jarang kita baca dalam sehari. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bertakwalah kepada Allah, sempurnakan amalan kita, mulai sekarang rencanakan ikuti sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan cintanya kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa sebesar apapun pasti Allah ampuni, akan dirangkul kita menuju kepadanya dalam kebaikan. Maksud saya, dari kita belajar pertemuan sampai hari ini, saya sangat bermohon pada Bapak Ibu sekalian, jangan cuma rajin datang, semangat mencatat, tapi coba tanyakan pada diri kita sampai pagi ini, berapa persen dari materi kita yang sudah kita praktekkan. Kita sudah ambil sunnah Nabi dari mulai bangun tidur, sudahkah dipraktekkan? Cara bangun tidurnya Nabi, doanya Nabi, cara masuk toiletnya, cara sholat tahajudnya, dan sunnah pasca tahajudnya. Saya mohon praktekkan itu karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Mudah-mudahan kalau wafat kita di hari ini, bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhai olehnya. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung teruskan pembahasan kita. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas beberapa sunnah pasca tahajud. Sunnah pasca tahajud. Atau perkenankan saya ini mereview dulu sebentar untuk mengingatkan kembali, ya. Karena satu bulan itu seringkali lebih banyak lupanya, ya. Jangankan sebulan, kadang-kadang sehari sudah bahasan, besoknya sudah lupa, ya. Apalagi antum banyak makan nasi, kan. Dalam bahasa Arab, nasi itu artinya lupa. Saya sedang belajar dengan ustaz saya, ya. Beliau lama di Kairo, dulu lama di Saudi. Kita sedang belajar ilmu hadis. Beliau tanya kepada kami, ma makna kita, apa artinya ini? Gak ada yang jawab. Kemudian bertanya, lima dalam tujibu, kenapa gak jawab? Kita jawab, nasina ustaz, kami lupa. Dijawab oleh ustaz kami, akaltum nasi kathiran panasitu. Kamu kebanyakan makan nasi, makanya lupa. Karena nasi itu dalam bahasa Arab artinya lupa. Akaltum nasi kathiran panasitu. Baik, saya ingatkan kembali, perhatikan. Di antara sunnah Nabi saat kita bangun dari tidur, tidak langsung bangun, duduk sejenak. Setelah itu, mengusap atau menghilangkan bekas ngantuk kita, bekas tidur kita. Setelah itu, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Setelah itu, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya. Tolong dihafalkan, ya, sudah berapa bulan kita berlalu. Ini dalilnya di bawah. Setelah itu kemudian menuju kamar mandi atau toilet, ya, mencuci kedua telapak tangan dulu, hadisnya sudah disebutkan, ya, mungkin. Kemudian bersiwak, menyikat gigi, berwudu langsung bagi yang tidak, maaf, berhubungan seksual suami istri atau berjanabah, ya. Setelah itu mandi janabah bagi yang berhubungan, ya. Baru kemudian kita bersiap menunaikan tahajud. Artinya kalau antum sudah belajar sunnah nabawiyah, itu sudah harus membiasakan tahajud. Tidak ada ceritanya kalau antum belajar as-sirah saja, misalnya, belajar fikih saja, belajar tafsir saja, silakan, apa saja bisa dipraktikkan. Tapi kalau belajar sunnah Nabi, hari ini kita belajar, malam sudah kita lakukan. Atau bahkan keluar dari masjid ini sudah kita terapkan. Ya. Bangun tahajud, artinya tidur lebih awal, ya. Kemudian bangun juga lebih awal. Dalilnya sudah saya sampaikan, ada berapa cara menunaikan tahajud. Nabi kadang bangun di awal malam, kadang-kadang di pertengahannya, kadang-kadang di sepertiga malamnya. Kemudian sifat tahajud Nabi sudah kita bahas. Beliau sangat bagus dan panjang bacaannya. Kita agak sulit untuk meniru salatnya Rasulullah. Ya. Saya pernah satu kali pimpin salat khusuf gerhana, ya, di salah satu tempat. Itu baru gerhana saja. Lalu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ingin seperti sunnah Nabi atau mirip-mirip sunnah Nabi. Jawabannya langsung sunnah Nabi, Pak, katanya. Baik. Saya belum mulai itu. Saya berbalik lagi, saya tanyakan. Baik, kalau kita akan sesuai sunnah Nabi, tolong direnungkan dulu. Rasulullah itu karena salat khusuf kan dua kali rukuk, dua kali sujud, ya. Artinya empat kali baca surah. Bacaan pertamanya Al-Baqarah, keduanya saya bilang Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Itu langsung direspon, Pak, mirip-mirip sunnah Nabi, kan? Oke, jadi kita kembali ke mulanya. Tapi Rasulullah itu rakaat pertamanya saja nampaknya agak sulit untuk kita ikuti. Abdullah bin Mas'ud itu mencoba mengikuti Rasulullah cara tahajudnya. Kata beliau, hampir-hampir saya itu berprasangka buruk pada diri saya. Karena ketika Rasulullah baru 100 ayat Al-Baqarah, dikira mau selesai, ternyata dilanjutkan lagi. Rakaat pertamanya itu sudah 3 surat minimalnya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rasulullah. Makanya kata Aisyah, jangan tanya bagus dan panjangnya. Memang sudah bagus dan panjang. Jadi minimal kita bisa tunaikan mirip-mirip sunnah Nabi, ya. Lihat kehusyuannya, lihat ayat yang bisa kita baca, nanti kita akan pelajari lebih jauh. Gerakannya sudah saya sampaikan, begitu juga dengan jumlah rakaatnya. Ini dalilnya sudah diuraikan. Kemudian ini sunnah pasca tahajud. Selesai menunaikan tahajud, tidak langsung kita, maaf, misalnya sampai dengan ke fajar atau bahkan tertidur lagi misalnya, ada beberapa sunnah yang diajarkan Nabi. Satu, memperbanyak istighfar, ini sudah kita bahas. Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah, ini pun sudah kita bahas. Dan bahasan kali ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim. Memperbanyak bacaan Al-Quran. Di dalil tentang doa-doa sunnah, yang antum ada flash ini silakan sampaikan, nanti kita kopikan. Saya kopikan di masjid. Materi saya taklim manapun boleh dikopi, boleh disebarkan, dan itu tidak ada batasan. Ya. Mudah-mudahan siapapun bisa belajar dan meluaskan ilmunya. Kalau ada yang salah, segera sampaikan untuk diperbaiki. Kalau ada yang kurang, kita sempurnakan. Kalau ada yang benar, segera amalkan, jangan ditunda. Ya. Taib. Materi hari ini adalah mengenai memperbanyak bacaan Al-Quran pasca tahajud. Bapak dan ibu sekalian, di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menunaikan ibadah solat tahajud, ya, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi, dan itu subhanallah, itu dilestarikan oleh para sahabat dan salafus salih, ya, dipelihara oleh mereka, dijaga oleh mereka, dan dipraktikkan dalam kehidupan hariannya. Dan barangkali di sini tidak belum banyak yang mengetahui, hampir 80% sahabat Nabi itu rata-rata pengusaha, rata-rata pebisnis. Nanti kita akan bahas bagaimana sifat sahabat Nabi ini dalam kesibukannya masih sempat menghafalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan tahajud, masih sempat menunaikan amalan-amalan sunnah dan sebagainya. Ya, nanti kita akan coba lihat. Dicatat dulu dalilnya barangkali, ini sudah saya sampaikan. Mari kita lihat dalil yang pertama dari Al-Quran dan sunnah itu. Bapak dan ibu sekalian, dalam hal at-ta'lim atau penyampaian materi dalam pengajian, biasanya para ulama itu memiliki satu manhaj yang sama, satu cara yang sama. Mereka tampilkan dulu dalilnya, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Dari dalil ini baru kemudian diuraikan pembahasan. Jadi cara berfikirnya bukan menyampaikan pembahasan dulu lantas mencari dalil untuk membenarkan, tidak. Ya. Dikeluarkan dulu dalilnya, di Quran ada tidak petunjuknya, di Sunnah ada tidak, baru dibahas. Sehingga nanti mohon maaf, bahasannya terarah, sumbernya jelas, dan nanti tidak mencari pembenaran. Yang paling berbahaya, uraian sudah panjang-panjang, ternyata dalilnya tidak ada, dan dipaksakan mencari sebuah pembenar pada dalil yang tidak ada. Contoh, maaf, pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Saking palsunya, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu cuma ada di kitab cerita Ar-Rahmah Fit-Tibbi Wal-Hikmah, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, halaman 19 sampai halaman 25. Nanti bulan Juni insyaAllah akan didengar lagi itu. Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itkum minan nar. Pernah dengar hadis itu? Itu hadis semi palsu. Namanya matruk. Matruk itu ditinggalkan, gak boleh dipakai hujjah. Walaupun isinya benar misalnya, tapi kalau Nabi tidak pernah menyampaikannya, tidak boleh disandarkan pada Nabi. Matruk itu hadis yang disampaikan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta, karena di dalamnya ada Ziyad An-Numairi yang seringkali mengarang-arang cerita, sehingga sulit dibedakan mana hadis, mana cerita palsunya. Itu ada di Sahih Ibnu Khuzaimah nomor hadis 125. Diterangkan di situ. Karena itu para ulama salafus salih, kalau ingin menguraikan pembahasan, dalilnya dulu dikeluarkan. Kita sering mengkaji Riyadhus Salihin, karya Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis. Kalau antum perhatikan, Imam An-Nawawi membuat bab pembahasan, dalil Al-Qur'annya dulu disampaikan, ya. Kemudian setelah Al-Qur'an baru hadisnya, baru setelah itu diterangkan. Begitulah kemudian pembahasan itu bisa dijalankan. Sekarang kita akan membahas tentang bacaan Al-Quran pasca tahajud. Ada tak ketentuannya di Quran dan Sunnah? Yuk kita turunkan Quran Surah 17 Al-Isra ayat 82. Ketentuan pertamanya, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tolong fokus bersama saya ke sini sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini cukup unik ya, karena langsung dirangkaikan dengan ayat tahajud. Jadi ayat 78 yang berbicara tentang salat lima waktu. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ini salat yang lima waktu. Hati-hati, sekarang sudah ada orang-orang kreatif yang menyisipkan pesan-pesan yang tidak baik. Salat boleh tiga waktu tanpa alasan apapun. Hati-hati deh. Itu dari Syiah itu. Setelah itu plus sunnahnya tahajud. Ayat 79 sampai dengan 81 ini sudah saya bahas. Uniknya setelah menerangkan tentang ayat tahajud, menerangkan tentang keutamaan bacaan Al-Quran. Setelah selesai menunaikan tahajud, seakan-akan Allah memberikan isyarat. Di Adz-Dzariyat surah 51 ayat 18 disampaikan yang pertama tentang istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Selesai menunaikan tahajud di waktu sahar sebelum fajar, ada orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini menyampaikan sunnah yang kedua. Perhatikan. Wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan dari sebagian ayat-ayat Al-Qur'an itu, ma huwa syifaa'un, ada yang bisa menjadi obat dalam penyakit yang sedang dimiliki. Wa rahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin yang membacakannya. Fokus sebentar. Saya mau pesan sebentar begini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kalau taklim dengan saya, tolong bawa mushaf yang ada di rumah. Mushaf yang di rumah. Saya mohon dibawa, atau minimal nanti ada perangkat mushaf. Karena kita akan selalu membuka Al-Quran. Dan bulan depan ada kaitan materi dengan cara menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Saya sudah siapkan itu tulisannya, nanti boleh di copy ya, untuk bulan yang akan datang. Perhatikan sini. Wa nunazzilu minal Qur'an, ada minnya. Ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Saya naikkan ke atas. Satu, maaf dari sini dulu, satu, dua, tiga. Perhatikan keutamaan bacaan Al-Quran yang dibacakan pasca tahajud. Dan Allah bagaimana menyifati orang-orang yang mengamalkan amalan ini. Gelarnya lain, pahala yang diberikan lain, dan juga yang paling menarik adalah peluang yang diberikan kepada kita diungkapkan dengan cara yang sangat indah. Perhatikan kalimat satu, menggunakan huruf min. Min di sini ya, dalam bahasa Arab disebutkan min at-tab'in. Jadi ada min menunjuk kepada masa jarak, jarak al-masa. Ada min ya, menunjuk kepada al-fasl, pemisah, pemisah. Ada min yang ketiga menunjuk kepada at-tab'id, menunjuk kepada sebagian, tidak keseluruhan, sebagian. Contoh. Dhahaba Abu Faisal min Jakarta ila Sumatera. Ayahnya Faisal pergi dari Jakarta ke Sumatera. Min di sini disebut dengan min al-masafah, jarak. Dari Jakarta ke Sumatera. Jelas ya? Pemisah yang memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kita hafal saja. Kul a'udzu. Kemudian min syarril waswasil alladzi fi sudur, ujung ayatnya minah, dari jin dan manusia. Ada setan yang wujudnya jin, ada setan yang masuk ke dalam diri manusia. Dipisahkan antara setan jin dengan setan manusia. Min di situ disebut dengan min pemisah, ya, at-tafriq atau al-fasl. Jelas di sini. Terakhir at-tab'id, menunjuk kepada sebagian saja, bukan kepada keseluruhan. Di antara contohnya ayat ini. Seakan-akan Allah meminta kepada kita, perhatikan kalimatnya sangat indah sekali. Enggak perlu tamatkan Qur'annya. Walaupun cuma bisa baca sebagian saja itu sudah bagus. Jadi Allah itu enggak menuntut banyak kepada kita. Selesai tahajud, masih ada waktu kepada fajar. Walaupun enggak sampai tamat Qur'an, silakan baca sebagiannya. Ibu mau baca Al-Baqarah saja boleh. Bapak mau baca Al-Ma'idah bisa. Ada yang enggak sempat baca Al-Falaq boleh. An-Nas juga boleh. Allah tidak menuntut banyak. Yang penting ada ayat Qur'an yang bisa kita baca. Min at-tab'in. Jelas sampai sini? Oke, satu. Karena itulah saking indahnya perintah ini, bahkan dalam praktek tahajud pun bacaan itu baca yang paling mudah katanya. Lihat Al-Muzammil surah 73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ma tayassara. Quran surah 73 ayat 20. Gak usah baca yang susah-susah kata Allah itu. Bangun tahajud saja Allah sudah senang luar biasa itu. Disusul dengan istighfar sudah senang luar biasa. Apalagi dibacakan Quran pada saat itu. Kita gunakan sunnahnya. Walaupun cuma baca sedikit. Faqra umat tayassara minal Quran. Dalam tahajud kita baca. Selesai istighfar kita bacakan kembali. Perhatikan penghargaan Allah yang diberikan kepada kita. Orang yang baca Quran sekalipun tidak keseluruhannya, maka kata Allah, perhatikan jawabannya. Satu, ayat yang dia baca itu kalau tidak menjadi obat bagi persoalan yang sedang dia alami, itu bisa menjadi rahmat dalam kehidupannya. Perhatikan, tolong fokus di sini ya. Kalau tidak jadi obat, pasti jadi rahmat. Dan di antara ayat Quran itu ada yang diturunkan oleh Allah bisa menjadi obat, syifa, bisa menjadi rahmat dalam kehidupan. Sekarang saya akan terangkan dengan singkat karena ini sudah dibahas dan saya tidak akan ulang lagi. Dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran dan Hadis, penyakit itu dibagi kepada dua bagian dan obatnya pun ada dua. Awas jangan salah menggunakan ya. Satu, penyakit yang terkait dengan fisik secara fisikal, sakit kepala, sakit perut, luka dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan da'un. Da'un. Ibu kelihatan di belakang? Kurang besar? Oh, baik, saya besarkan. Oke. Sekarang kelihatan ya? Da'un, ini maksudnya penyakit fisik. Kalau ada orang-orang yang terkena penyakit fisik, maka rumusnya kata Rasulullah itu, cari namanya dawa'un. Dawa'un. Pernah dengar riwayat? Likul lida'in dawa'un. Ini obat bagi penyakit fisik. Seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit, mohon sembuhkan. Kata Rasulullah, pergi ke dokter, idzab ila tabib. Pergi ke dokter, dia akan menyembuhkan. Kata sahabat ini, bukankah Allah maha penyembuh? Engkau berdoa, Allah berikan kesembuhan. Bagus ini pertanyaan. Tapi jawaban Nabi lebih bagus, perhatikan. Allah titipkan kesembuhan itu, obat itu di tangan para dokter. Pergi ke sana. Idzab ila tabib. Jadi kalau antum sakit, ikuti rumusnya. Sunnah Nabi-Nya pergi ke dokter, cari obat. Sakit kepala, coba periksa, beli panadol, cari kolidin. Sakit mah, beli promah. Jangan datang ke ketentuan yang menyimpang. Ya. Maaf, sakit perut perginya kemana? Kadang-kadang ada yang kedua. Kadang ke paranormal, macam-macam. Yang paling aneh itu cuma di kita saja. Kadang datang ke hewan. Hewannya pun dikasih gelar. Gelarnya itu cukup prestisius dan tidak ditemukan di ujung dunia kecuali di Indonesia. Kiai. Ada Kiai Selamat itu. Ternyata kerbau ya. Dan yang paling unik bukan hanya hewan itu, ada yang minta kepada benda. Sudah tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, dielap juga sama kita, masih minta kepada benda. Sekarang sedang dicari-cari itu, Kiai Nogo Siluman sampai ke Belanda itu. Krisnya Pangeran Diponegoro, dicari-cari sampai ke Belanda. Jadi kasih Kiai. Namanya pun sudah aneh, kan? Hati-hati pada bapak-bapak ini, sekarang sedang marah ini. Ada yang minta juga pada akik gitu. Sekarang nih, ada penyakit yang tidak terkait dengan fisik, nomor satu. Tidak terkait dengan fisik. Misal, maaf, sakit hati, cemburu, get, iri hati, dengki, sombong, riya dan sebagainya. Kalau sakit fisik itu bisa di sekujur tubuh, kalau yang ini tidak, itu cuma di jiwa. Itu penyakitnya disebut dengan maradun. Di hati, penyakitnya di hati. Sudah siap? Baik. Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradha. Nah, kalau terserang penyakit ini, jangan cari obat tawa, itu enggak akan ketemu. Kita berobat misalnya datang ke dokter, ke Awal Bros, ke Hermina, kemudian ke mitra keluarga misalnya berobat ke sana. Maaf dok, saya sedang sakit ini, pusing saya. Kenapa bapak pusing? Karena saya punya rasa iri hati. Akan ada obatnya. Susah. Obatnya cuma satu, disebut dengan syifa'un. Pilih ayat Quran, dibacakan oleh kita. Saat membaca itu merasa mendekat kepada Allah. Ketika dibacakan dan ingat Allah, itulah Allah yang menjadikan hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Cara mengingat Allah itu bisa dilakukan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Jelas sampai sini? Yang paling hebat, perhatikan. Ini barangkali pesan saya kepada para ibu ini terutama. Tadi saya sampaikan, penyakit fisik itu apa namanya? Daun. Obatnya apa? Baik. Terkadang kita akan menemukan salah satu penyakit yang secara medis klinis sudah susah obatnya. Obat sana sini susah, berobat ke dokter spesialis gak sembuh-sembuh, bahkan divonis sakit permanen dia. Nah, syifa pun bisa mengobati penyakit seperti itu dengan izin Allah. Syifa. Contoh Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, punya bapa namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya eyang namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardazbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardazbah tinggal di kecamatan Ju'fah Al-Ju'fi di Kabupaten Bukhara Al-Bukhari di Provinsi Khurasan Al-Khurasani di negara Uzbekistan sekarang. Itu saat lahir bu, ya, ibu terutama, diharapkan oleh ayah bundanya untuk menjadi ulama besar. Sering berdoa. Qadarullah usia 2 tahun meninggal ayahnya. Usia 2 tahun. Usia 4 tahun, Pak, ternyata terserang penyakit buta. Buta. Dan butanya permanen. Berobat sana sini tidak sembuh. Perhatikan di sini ya. Ibu yang sangat hebat ini, umminya, melihat kenyataan ayahnya sudah meninggal, anaknya buta, tidak menyurutkan tekadnya menjadikan anaknya itu menjadi ulama besar di kemudian hari. Terus berdoa kepada Allah, memohon dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Diberikan oleh Allah keistimewaan pada anak kecil ini. Butanya mata, buta terletak pada matanya, tapi hatinya sedemikian dalam dan cepat sekali menangkap sesuatu. Punya keistimewaan, sanggup mengingat apapun yang dibacakan kepadanya dan mengulang kembali tanpa salah sedikit pun. Jika lo dibacakan satu halaman penuh misalnya, itu selesai dibacakan bisa mengulang tanpa salah titik komanya. Al-Bukhari itu usia 5 tahun dikirim ke sekolah hafalan Al-Quran, diberikan khadim untuk membantu beliau. Masuklah di sini dimulai kisahnya ke Ma'had Al-Quran, belajar di situ. Gurunya saat itu sedang membacakan surat Qaf. Qaf surah ke-50. Saat dibacakan dari mulai awal sampai akhirnya, duduk anak ini, subhanallah. Bacaan pertama, anak seusia beliau ini atau ada yang sudah dewasa, yang melihat pun tak mampu mengulangi. butuh berkali-kali dibacakan baru ingat. Itu pun baru seayat, dua ayat, tiga ayat. Al-Bukhari selesai dibacakan, tangannya sudah diangkat. Syekh hafiltu ala dhahri qalbi, saya sudah hafal di dalam jiwa saya, katanya. Al-Bukhari kecil itu, subhanallah, syekhnya terpahir, dipanggil ke depan, ta'ali bunayi, maju ke depan. Subhanallah, ketika diminta oleh syekhnya, ikhra, baca. Dibacakan oleh Al-Bukhari kecil, langsung dirangkul oleh syekhnya, hafal persis. Bukan sekedar hafal ayatnya, tapi makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya, nyaris persis sama dengan gurunya. Itu doa ibundanya. Apa yang terjadi? Dirangkul oleh syekhnya, didoakan pada saat itu, dikatakan kepadanya, minal an tadrusul hadis. Mulai hari ini, kamu mesti belajar hadis. Karena syekhnya paham, kalau Quran itu sudah dijamin mudah oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Qamar, surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, langsung statementnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sungguh telah mudahkan Quran itu untuk diingat. Siapa sekarang mau mengingatnya, kata Allah? Siapa yang mau menghafal? Karena Quran ada jaminan mudah dihafalkan, tidak harus menjadi orang yang pandai dan kuat ingatan. Orang biasa pun bisa hafal itu. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa, Pak. Kemarin ada seorang nenek itu usia 82 tahun, Bu. Nenek 82 tahun, enggak bisa baca, enggak bisa menulis, hafal Quran dalam waktu 2 tahun. Dan yang membantunya cucunya. Jadi setiap kali beliau sedang santai, cucunya bacakan Quran. Mau tidur dibacakan lagi, 2 tahun hafal itu apa yang telah dibacakan itu. 2 tahun. Subhanallah. Ada lagi seorang bapak, anak muda dari Kuwait datang ke Saudi. Ingin menjadi penggembala kambing, tapi punya dua niat. Satu ingin haji, yang kedua ingin hafal Quran. Setiap berangkat, Pak, digembalakan kambing itu, naik ke bukit, dihafalkan sekian ayat, turun diulang lagi, subhanallah, kadarullah 10 bulan hafal Quran. Sampai dihajikan oleh tuannya, dan dijadikan sebagai pemimpin dari para pekerja di sana. Antum bisa bayangkan, orang yang kerjanya menggembala kambing saja, bergulat dengan terik, panas dan badai yang kadang-kadang dahsyat, naik turun ke bukit, kepanasan, kedinginan, bisa hafal Quran. Antum yang pekerjaannya sudah sedemikian santainya, fasilitasnya ada, di jalan subhanallah mobilnya enak, ada AC-nya, bisa setel tip radio, bisa dengar murotalnya, saking sayangnya Allah dikasih macet itu biar hafal Quran. Dikasih macet, sudah dikasih seperti itu, belum sempat juga untuk menghafal. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Subhanallah, ya. Baik, jadi ada cara di situ. Syekhnya mengatakan minal antar musul hadis, mulai hari ini belajar hadis. Pulang Al-Bukhari, datang kepada ibundanya. Diceritakan kisah bagaimana syekhnya mendoakannya tadi. Ibunya senang luar biasa, lalu berkata, lihat kalimatnya. Nah, ananda itu punya keterbatasan. Cukup belajar Quran dulu, kalau sudah selesai baru hadis. Apa kata Al-Bukhari? Perhatikan jawabannya. La ya ummi. Atau dalam bahasa yang sopan, la illa ya amati, uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Al-Bukhari meraba-raba jalan menuju ke kamarnya. Ibunya menyaksikan itu sedih luar biasa. Langsung masuk ke kamarnya menuju mihrabnya. Di situ berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlinang air matanya sampai capek berdoa, disebutkan dalam riwayat tertidur itu. Perhatikan doanya. Ibu bisa catat ini ya. Maksudnya diingat. Yal basir, disebut Asmaul Husna. Ini adab berdoa. Ya, kalau ibu bapak berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, disebutkan dalam riwayat, pertama ini adalah aplikasi dari perintah Allah di surah ke-17 ayat 110. Minta berdoa, kulit Allah awid ar-rahman, ya ayyama tad'u falahul asma al husna. Lihat hadis Nabi, kalau mau cepat buka kitabnya Sayyid Sabiq, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah, halaman 31, ya, paragraf yang kedua, nomor 1, baris 1 sampai dengan kelima. Ada hadis Nabi di situ disebutkan. Perhatikan kalimat hadisnya. Nabi SAW satu kali sedang lewat, sami'a rajulan yad'u, dia mendengar, Rasulullah mendengar seorang laki-laki berdoa kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, ashadu bi annak Allahumma, ashadu bi annak Allah As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Ketika sampai pada kalimat itu, Nabi kemudian langsung menegurnya. Ya fulan, hei, katanya, dari mana kamu tahu doa ini? Tahukah engkau, at-tadri, innama anta sa'alta, sungguh engkau telah meminta kepada Allah bi asma'ihil a'zam, dengan namanya yang paling utama. Idza du'iya ajaba wa idza su'ila aqta. Kalau berdoa dengan itu pasti akan dijawab, dan kalau meminta sulit bagi Allah untuk menolaknya, pasti memberi. Perhatikan, ibunda Al-Bukhari menyebut Al-Basir, Yal Basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Anaknya buta memohon kepada Allah dengan sifat yang maha melihat. Yal Ladzi ala kulli syai'in qadir, yang engkau maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan sedikit pun. Na'id basirat abdi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Perhatikan syifa yang datang. Ibunya menyebut Yal Basir. Al-Bukhari mengulang surat Qaf di kamarnya sampai ke ayat ke-22. Ketika ibundanya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari kemudian membaca, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh dulu engkau tidak bisa melihat. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai saat ini akan kami buka hijab yang menutup pandangan itu. Wa basaruka al-yawma hadid, mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Padahal ayat ini tentang kejadian di kiamat. Ada orang saat di dunia buta, di kiamat bisa melihat. Ada orang melihat di hari kiamat bisa buta. Hati-hati ya. Ada orang melihat di dunia, di hari kiamat bisa buta. Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat. Tapi ada orang buta saat di dunia. Bapak ibu kenal Imam At-Tirmidzi? Kenal di mana? Imam At-Tirmidzi itu yang meriwayatkan banyak hadis, yang tahajudnya tidak pernah henti, yang siang sunnahnya nyaris sempurna. Subhanallah, di akhir hayatnya itu berdoa kepada Allah sampai matanya buta, lupa. Sampai matanya buta karena takut kalau pulang bekalnya belum cukup. Itu At-Tirmidzi itu. Takut kalau pulang itu bekalnya belum cukup. Ahli tahajud, hadisnya kita bacakan tiap waktu. Tiap waktu siang sunnah, jangankan yang fardunya, yang sunnah pun dikerjakan. Masih berdoa kepada Allah, takut sampai buta matanya berdoa. Takut kalau pulang itu belum cukup bekalnya. Kita yang surganya belum jelas, hisabnya tidak menentu. Jangankan sunnah yang wajibnya kadang-kadang tertinggalkan. Hadis tidak tahu hafal berapa. Quran tidak tahu juz berapa sudah sampai di mananya. Cita-cita paling tinggi, ingin masuk surga Firdaus bersama Nabi. Apa amalan yang sudah disampaikan? Imam At-Tirmidzi. Perhatikan poinnya. Keutamaan akhirat diturunkan lebih cepat oleh Allah kepada Al-Bukhari di dunia. Perhatikan kalimatnya. Wa basaruka al-yawma hadid, tiba-tiba Al-Bukhari meloncat dari tempat tidurnya, terbuka pandangannya bisa melihat lagi. Dikejar ibundanya saat itu sedang tertidur. Ummi laqad ra'aitu, saya sekarang sudah lihat lagi, kata. Ibunya kaget terbangun. Kemudian refleks mengatakan, ya bunai, rabbama ra'aita biqalbi, duhai anakku sayang, mungkin ananda itu melihat dengan mata hati kamu. Lihat, balbi aini, tidak, dengan mata saya bu. Ibu sekarang pakai baju apa? Di samping kita ada benda-benda, disebutkan satu-satu itu. Dipeluk oleh ibundanya, keduanya berangkulan bertangisan. Kemudian dari situlah mulai belajar hadis dan sampai sekarang sampai kepada kita kitab hadis. Sahih Al-Bukhari, ada kitab Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Itu doa ibunda bu. Syifa, itulah syifa. Kisah tadi ada di kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid pertama bab Al-Muqaddimah, halaman 613, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Antum bisa baca di situ. Baik. Sekarang, kalau kita sudah jelas manfaatnya, jadi kalau bangun itu setelah tahajud, kita bacakan Quran, ayo pilih ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu maksudnya. Min di sini. Jangan semua dibaca. Kalau bisa pilih yang cerdas, lihat indeks Qur'annya, fahrasnya. Misal, maaf, antum yang laki-laki sedang bekerja ada kesusahan. Lihat ayat-ayat di Qur'an yang terkait dengan kemudahan yang Allah berikan dalam pekerjaan kita. Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81 misal. Pekerjaannya enggak susah, cuma datang lagi banyak. Al-Insyirah. Anak kita sedang ujian, akhlaknya sulit untuk diatur. Bagaimana cara mendidiknya? Luqman, Quran surah 31, 13 sampai dengan 19. Di rumah tangga ada persoalan, ya, mohon maaf, suami itu susah diberi pengertian, marah lagi. An-Nisa ayat 19. Bapak, istri susah dikendalikan. Kenapa kok susah sekali mengikuti aturan? Suami ngajak kebaikan kok susahnya luar biasa. An-Nisa 34. Jadi di kamar yang lain ibu An-Nisa 19, yang di kamar sini bapak An-Nisa 34 itu ya. Minimal kalau enggak dapat ini, mendapatkan rahmat. Wa rahmatun, perhatikan saya tutup, lil mu'minin. Ini hanya akan diberikan pada orang mukmin yang yakin betul ketika dia membaca dan mengamalkannya. Jadi kalau enggak yakin enggak akan dapat. Di Quran ada amanu, ada al-mu'minun. Perhatikan kalimatnya. Di Quran ada amanu, ada al-mu'minun. Kalau disebutkan di Quran kata amanu, ini artinya orang yang sudah beriman tapi imannya belum konsisten, masih turun naik. Maaf, kalau sedang ada motifnya jamaah senang, gitu ya. Sedang susah tahajud naik, ya. Sudah lepas kesulitan mulai tertinggal satu-satu, ya. Sedang Ramadan mulai naik, gitu kan? Selesai Ramadan hilang dengan musab-musabnya, ada gitu. Saat Ramadan berhijab, selesai Ramadan selesai hijabnya, bisa seperti itu. Nah, itu aman. Karena itu di Quran kata amanu sering disandingkan dengan amal soleh, supaya dengan melakukan amal soleh itu meningkat kualitas keimanan kita. Wal 'ash innal insana lafi illa alladziina. Setelah itu wa amilus shalih. Ada yang langsung bentuknya dengan puasa, ya ayyuhalladziina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ada kemudian dengan rajin salat, alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunash shalah. Kalau sudah berhasil meningkat keimanannya, sekarang tolong cek masing-masingnya, jangan tunjuk orang lain. Perhatikan rumusnya. Kalau sudah istiqomah, meningkat keimanannya dan sudah stabil, cirinya begini cirinya. Kalau orang baru amanu, tertinggal yang wajib, terlambat, itu masih biasa. Tapi kalau orang sudah istiqomah, jangankan yang wajib, ketinggalan yang sunnah, menyesalnya luar biasa. Ya Allah, saya gak bangun semalam, ketinggalan tahajud saya. Dia ganti paginya langsung dengan membaca wirid dan ayat Al-Quran. Ya Allah, lupa saya, ya Allah, kenapa bisa terlambat seperti ini, gak puasa saya hari ini, bangun terlambat, tidak sempat siang sunnah di hari Senin, penyesalnya luar biasa. Itu sudah naik derajatnya, istiqamah. Dirubah namanya dari amanu menjadi mu'minun. Jadi mu'min. Karena ada lam jadi al-mu'minin. Perhatikan sini. Kenapa ayat baca Quran menyebutkan al-mu'minin bukan amanu? Karena orang-orang yang bangun tahajud itu masih biasa. Tapi setelah tahajud dibiasakan istighfar, agak naik tingkatannya. Tapi kalau setelah tahajud istighfar masih bisa baca Quran juga, itu bukan tingkatan biasa. Karena itu disebut oleh Al-Quran dengan al-mu'minun. Jelas sampai sini? Sekarang mari kita lihat dulu sunnah para salafus salih, para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka mempraktikkan bacaan Al-Quran ini. InsyaAllah senang baca buku. InsyaAllah senang baca buku, ya. Saya berikan referensi, insyaAllah bisa dibaca, ya. Jangan khawatir, ada bahasa Indonesianya, ya. Ada terjemahannya. Yang bisa bahasa Arab, download kitabnya. Yang bisa bahasa Indonesia pun terjemahannya, silahkan dilihat nanti, tinggal di googling aja. At-Tibyan. Kitabnya, At-Tibyan. Karya Imam An-Nawawi. Judul lengkapnya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi cukup antum menyebutkan saja, misal diketik itu di internet, di googling, At-Tibyan An-Nawawi sudah keluar itu, karena tidak akan tertukar. Ya, itu yang paling populer. Kalau bisa dapatkan kitabnya, buka halaman 37. Paragraf kedua, pembahasan tentang fasal. Fasal. Di bawah fasal ini, ada dua paragraf, satu baris, ya. Paragraf 1 plus paragraf 2. Di setiap paragraf itu ada 8 baris. Paragraf 1 baris 1 sampai dengan 8. Paragraf 2 baris 1 sampai dengan 8. Ini semua tentang kisah para sahabat dan salafus soleh yang mempraktekan bacaan Quran setelah tahajud. Ini dulu sumbernya. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di kitab aslinya berbahasa Arab halaman 37. Bab fasal paragraf 1 dan 2 baris 1 sampai dengan 8. Sekarang kita praktekkan teorinya. Saya mulai dari teorinya dulu, setelah itu kita lihat, kalau masih ada waktu, kita lihat praktek para sahabat. Bagaimana Uthman bin Affan, bagaimana Tamim Ad-Dari, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana para tabi'in, bagaimana salafus salih. Ya. Kita akan terkejut nanti, mereka ada yang dalam semalam bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Yuk lihat. Ambil poin yang bawah dulu, jenis bacaan Al-Quran. Sebelum kita ke kebiasaan salafus saleh, kita harus bisa petakan dulu ada tiga jenis cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti kita pilih mana yang paling bermanfaat. Ya. Satu, ada yang disebut dengan qiraah, itu tulisannya Al-Qiraah. Yang kedua, ada yang disebut dengan at-tilawah, tilawah, tilawatul Quran. Dan tingkat tertinggi, ada yang disebut dengan al-hifdz, hafalan Al-Quran. Pelan-pelan ya. Sekarang perhatikan sini, saya terangkan dulu. Kalau disebutkan qiraah, perintahnya ikra namanya. Wahyu pertama turun apa? Ikra ya, ikra bismirabbikalladzi khalaq. Kalau disebutkan al-qiraah, itu yang dimaksudkan membaca biasa saja. Baca saja. Bacaan yang tidak menuntut kita untuk paham, itu disebut dengan qiraah. Kita cuma baca Quran, mau paham, mau tidak, itu qiraah namanya. Ya. Maaf, di mushaf di rumah kadang-kadang kan tidak ada terjemahannya. Ya. Kemudian kita baca. Umumnya yang baca mushaf tidak ada terjemahan, kan umumnya tidak paham apa yang dibaca. Itu namanya qiraah. Pelan-pelan dulu. Kalau kita baca sambil dipahami ayatnya, memang tidak banyak. Yang dibaca cuma 5, dilihat terjemahannya, dilihat tafsirnya, dilihat asbabun nuzulnya, dilihat hadisnya, lihat asbabun wurudnya. Paham kita dengan itu, itu disebut dengan tilawah. Membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Ini kebanyakan manhaj sahabatnya. Kalau kita tambah sambil menghafalkannya, baca, pahami, kemudian kita coba hafalkan ayat-ayat itu ya, sampai ke dalam jiwa kita, itu disebut dengan al-hifdz, hafalan. Baik. Sudah? Coba buka Quran surah 29 ayat 45, Al-Ankabut. Saya bacakan. Kalau ujungnya antum hafal, cuman awalnya yang lupa, dalam tanda petik. Inna sholata tanha. Ah, itu ujungnya, awalnya lupa kan? Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu. Okay. Tadi wahyu pertama turun, kalimat awalnya apa? Iqra. Sekarang saya mau tanya, kalau iqra artinya apa? Bacalah. Sekarang lihat, kalau utslu di situ apa? Saya sangat penuh berkeyakinan di semua mushaf kita diterjemahkan dengan bacalah. Yang mushafnya bukan artinya bacalah, terjemahannya bacalah, silakan bisa angkat tangan. Insya Allah saya berikan buku itu. Hampir tidak ada. Tidak ada. Artinya bacalah. Anda bisa perhatikan, dua kata berbeda bisa diartikan dengan terjemah yang sama. Kalau ikra, itu dari kata qiraah. Kenapa wahyu pertama turun itu, wahyu pertama turun, menggunakan kata ikra? Karena saat turun kalimatnya dengan ikra, ingin menegaskan ummiyati Muhammad SAW. Rasulullah itu orang yang ummi, jangankan paham, baca pun gak bisa. Jadi kalau wahyu pertama turun dengan menggunakan kalimat utlu dari tilawah, artinya menuntut baca dan pemahaman, ayatnya keliru. Karena Nabi itu jangankan paham, baca pun gak bisa. Tapi subhanallah, setelah mengikuti bacaan Jibril, ditanamkan Quran dalam jiwa Nabi, di surah 75 Al-Qiyamah, ayat 14 sampai dengan 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Eh Muhammad, jangan cepat-cepat engkau mengucapkan bacaan itu supaya ingin cepat hafal. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami sudah kumpulkan Quran di dalam dirimu itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau Jibril sudah bacakan, kamu tinggal mengikutinya. Setelah Allah tanamkan Quran dalam diri beliau, muncul ayat-ayat hukum syariah, berubah perintahnya dari ikra menjadi utslu. Tilawah. Perhatikannya, ini sangat penting sekali. Kalimat tilawah dirangkaikan dengan kata perintah sholat. Wa aqimis sholat. Seakan-akan ada pesan penting dalam Al-Quran. Salat yang bisa menghasilkan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar itu, jadi orang baik, itu adalah salat yang didahului dulu sebelum salat, baca dulu bacaan-bacaan salat, pahami dulu apa yang kita baca dalam salat. Salat yang dipahami bacaan dan gerakannya itulah yang menjadikan pelaku salat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau kebanyakan sekarang, maaf, orang sholat tapi masih bohong juga. Orang sholat tapi masih korupsi juga. Orang sholat tapi masih berselisih juga. Orang sholat masih melihat tayangan yang tidak layak juga. Kemungkinan terbesarnya ada sindiran di Quran, maaf, kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba lihat sampai duha ini. Maaf ya sekali lagi, sudah ribuan kali kita sholat, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Tiap hari ruku itu mengerti gak dengan bacaan yang kita baca dalam ruku? Tiap waktu sujud paham gak dengan yang dibaca? Anehnya kita sudah meminta doa berkali-kali dalam Al-Quran, minta diampuni dosa, minta disayangi, minta disehatkan, minta diberi rizki. Habis sholat pasti minta juga, karena gak paham apa yang dibaca. Coba duduk di antara dua sujud, Rabbi, ampuni saya ya Allah. Kemudian, sayangi saya ya Allah. Kemudian, lindungi kehidupan saya ya Allah. Kemudian, angkat derajat saya ya Allah. Kemudian, warzuqni, berikan saya rizki. Selesai sholat masih minta juga, ya Allah tolong anugerahkan kepada saya rizki. Pak, yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni. Karena gak paham. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti kita berhenti di satu titik ya. Perhatikan sini. Nah, sekarang sunnah para sahabat itu mempraktikkan yang mana? Ada mereka mempraktikkan yang ini saja, tapi sangat jarang. Ada yang ini agak banyak di awal-awal masa Islam. Sahabat itu kalau baca Quran bu ya, terutama di Ramadan nanti ini, itu nggak ngejar khatam, tidak mengejar khatam. Ya. Baca paling banyak 5 ayat, dipahami dulu, terus dicoba diamalkan. Kalau sudah paham diamalkan, pindah ayat yang lain lagi, itu tilawah namanya. Nah, kebanyakan mereka ini mengulang hafalannya. Sekarang manhaj pelajaran kita, kalau kita ingin memilih yang 3 ini, bagaimana cara memulainya? Ya, saya akan mulai yang 1 ini saja. Kita ambil yang ini, al-qiraah. Bagaimana cara para sahabat Nabi membaca al-qiraah? Rumus dari nabinya seperti apa? Kalau sudah selesai ini, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan teruskan dengan al-hifdz. Nanti ada teori yang sangat penting, bagaimana cara menghafal Quran dari Al-Quran sendiri, bukan dari teori-teori yang ditemukan oleh orang-orang tertentu. Ya. Baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Dan 2920. Sudah saya tuliskan di sana. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ada rumus yang disampaikan oleh Nabi sebelum kita mengamalkan satu ibadah tertentu. Jadi jangan dilakukan dulu. Rumus ini disebut dengan wa'dun. Ulama menamakannya dengan wa'dun atau al-wa'du. Sudah? Baik. Apa itu al-wa'du? Al-wa'du itu adalah janji positif atau keutamaan yang dijanjikan oleh Allah. Janji positif atau keutamaan yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang melakukan satu ibadah tertentu. Janji positif atau keutamaan yang akan diberikan oleh Allah pada orang yang menunaikan satu ibadah tertentu. Contoh, ya Allah, ya Rasulullah, kalau saya bangun malam kemudian sholat tahajud, setelah itu saya beristighfar, ingin baca Quran, saya dapat keutamaan apa? Nah, rumus dari para ulama, mengingat dari rumusan Nabi ini, keluarkan dulu keutamaannya sebelum amalan itu kita kerjakan, lalu tunggangi keutamaan itu. Contoh, tadi ayat bacaan Quran, ayatnya ada, hadisnya juga ada, nanti saya sebutkan. Sebelum Bapak Ibu membaca Al-Quran itu, keluarkan dulu ayatnya, hadisnya, catat dulu. Catat keutamaannya, keluarkan itu, tempelkan di tempat kita menunaikan sholat itu. Tempelkan di dindingnya. Selesai sholat, orang yang mengeluarkan catatan itu, melihat itu, biasanya lebih termotivasi dibandingkan dengan orang yang tidak tahu keutamaannya. Contoh, orang yang tidak pernah tahu keutamaan tahajud, begitu tidur, ingin tahajud, bisa bangun malam. Bisa ya, tapi juga bisa tertidur. Tapi orang yang menuliskan keutamaannya ditulis 1, 2, 3, 4 Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81. 4 keutamaan tahajud sudah pernah saya terangkan. Dia keluarkan itu, ditulis, dicatat, ditempelkan di samping tempat tidurnya. Satu malam gak niat tahajud pun ketika berbaring terlihat tulisan itu malamnya bisa bangun. Bisa bangun. Nah, lihat rumus. Sebelum dibacakan Quran, keluarkan dulu hadisnya. Ayatnya sudah tadi At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Saya akan agak detail menerangkan. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, Al-Qur'an. Falahu ashru hasanat. Satu huruf berbanding 10 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Perhatikan ya, di sini Rasulullah tidak menyebut pahala, tapi kebaikan. Kebaikan itu umum bentuknya, ya, bisa bikin kita sehat, bisa mendapat rahmat, macam-macam. Walam akul alif lamim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lamim itu satu huruf. Perhatikan kalimatnya. Walakin alifun harfun. Tapi pahamilah kata Rasulullah, alif itu sudah satu huruf. Lamun harfun, lam satu huruf. Mimun harfun, mimnya satu huruf. Walikulli harfin ashru hasanat. Dan setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah berapa huruf? Sudah berapa kebaikan? Pintar kita kalau ngitung ya. 3 kali 10 berapa? 30. Jadi kalau baca alif lam mim sekali lagi dapat berapa? Belum tentu. Rumus ini ditafsir, dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Quran. Lanjutannya nanti masuk dalam rumus infak Al-Baqarah 261. Saya tidak sebutkan di situ. Quran surah 2 261. Perhatikan padanannya ya. Ini kalau baca Quran, yang ini tentang infak, tapi rumusnya sama. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang infak yang dilakukan di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai yang memiliki 100 biji lagi, 100 bulir lagi. Jadi seakan-akan ingin menyampaikan, orang kalau berinfak 1 rupiah saja, itu nilainya di sisi Allah sudah 700 kebaikan. Coba lihat ya, kalau hari ini ada yang infak 1000 rupiah dilakukan karena Allah, berapa dapatnya? 700 ribu. Lebih unggul dibandingkan dengan orang yang sholat di Masjidil Haram. Orang sholat di Masjidil Haram, sekali sholat berapa pahalanya? 100 ribu, antum cuma modal 1000. Bayangkan, mau umrah itu 30 juta. 30 juta dapatnya 100 ribu sekali sholat. Antum modal cuma 1000. Seringkali bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya dalam hidup gak pernah bisa umrah, gak bisa haji? Ya? Terbatas keadaan saya, cari amalan lain dengan cerdas. Ini infak 1000, pahalanya 700 ribu. Tunggangi. Allah selalu adil dalam memberikan amalan. Tapi poin terbesarnya, perhatikan ujung ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yudha'ifu liman yasha. Saya akan berikan satu hal yang sangat unik ya. Kalau antum ngantuk bisa wudhu dulu itu ya. Silakan kita lihat nanti. Perhatikan sini, karena ini materinya penting, uraian agak tajam, setannya juga enggak biasa. Awas, hati-hati. Ada setan yang suka hadir di masjid, namanya khinzib. Itu khusus goda orang sholat itu, ya, di antaranya. Hadis Al-Bukhari, kitab sholat nomor hadis yang ke-6. Disebutkan, digambarkan, kalau adzan sudah dikumandangkan, itu setan namanya khinzib lari sambil terkentut-kentut, maaf. Jadi maksudnya, saking bencinya orang mau sholat, kalau adzan ada baunya pun gak mau cium dia. Sampai selesai adzan dikumandangkan balik lagi. Karena itu Bapak Ibu jangan heran, orang enggak pernah sholat pun kalau adzan dikumandangkan itu ada getaran di hatinya. Duh, sudah adzan. Karena syaitannya pergi. Tapi kalau selesai adzan, yang biasa sholat pun bisa terpikir, baru adzan, belum komat, karena setan balik lagi. Perhatikan, sampai sholat ditunaikan, dia akan masuk ke sela-sela orang yang sholat, karena itu rapatkan itu barisan. Akan masuk ke sela-sela orang yang sholat, dan menggoda orang yang sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Hadisnya jelas. Berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Sholat subuh tadi berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali antum dalam selama hidup pernah 3 rakaat? Ya, lihat sini. Quran indahnya menggunakan kata yudha'ifu, padahal Allah bisa mengatakan yudha'ifu pakai tasydid. Dha'ifa yudha'ifu, ada tasydidnya. Perhatikan keunikan bahasa Al-Quran di sini. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, itu artinya pelipat gandaan yang bertahap, enggak sekaligus. Begitu infak, gandakan sedikit lagi. Ikhlas, gandakan sedikit lagi. Enggak banyak, enggak banyak. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif, subhanallah, itu artinya panjang tanpa batasan. Kenapa tidak menggunakan yudha'ifu? Karena berdasar kadar keikhlasan kita, orang yang sangat ikhlas beramal karena Allah, itu subhanallah, akan diberikan pahala yang berlipat tanpa batasan. Kalau antum memberikan sesuatu dengan hitungan, diberikan sesuai hitungan. Kalau kita memberi tanpa pernah berhitung, Allah memberikan bi ghairi hisab. Itu sama padanannya dengan hadis Al-Bukhari, nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Maaf, dalam doa iftitah atau istiftah itu apa yang kita baca? Allahumma ba'id. Perhatikan, bukan ba'id tapi ba'id. Bukan ba'id tapi ba'id. Kalau kita hayati itu indah, bu, Pak. Kadang-kadang kita menangis itu bacanya. Jadi ada isyarat di hadis itu, sebelum sholat tuh bayangkan kesalahan yang kita bawa itu apa sebelum sholat. Sampai Abu Bakar sebelum baca ini, itu tangannya gemeteran itu. Baru takbir saja Abu Bakar diriwayatkan saking khusyuknya. Orang yang dijamin masuk surga, disebutkan oleh Nabi, minal ashril mubasyarina bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga, yang kakinya, pahanya saja, tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Yang sudah terjamin masuk surga, amalannya luar biasa, dalam sholat saat takbir itu gemetar tangannya, karena takut saat bertakbir itu membawa kesalahan dalam sholatnya, Abu Bakar. Abu Bakar. Karena itu Nabi sangat murka kalau ada orang amalnya belum seberapa sudah berani mencela-cela sahabat seperti Abu Bakar. Karena itulah Syekh Hasyim Al-Asy'ari, Hasyim Al-Asy'ari, Hadratus Syekh yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926, punya kitab 19 kitab. Lihat kitab keduanya itu, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, halaman ke-10 di paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan ke-4. Itu lihat di sini. Menyebutkan tentang aliran menyimpang yang hadir di tanah Jawa, ya. Awal dzuhuri bid'ah fi ardi Jawa, ya. Wal mubtadi'ina, dan awal munculnya bid'ah di tanah Jawa, dan pembawa tokoh-tokohnya dan penyebarannya di tanah Jawa. Perhatikan kalimatnya. Wa minhum, di antara aliran yang menyimpang itu, rafidhiyuna, adalah syiah-syiah rafidah, yasubbuna ashabah Rasulullah SAW, sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, yang pekerjaannya selalu mencela sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Itu Syekh Hasyim pun sudah menyebut itu menyimpang, aliran yang tidak tepat. Ketua PBNU sekarang, ya, Bapak Aqil Siraj, itu di disertasinya, perhatikan, di dalam mukaddimah halaman tok, ya, baris yang kelima, paragraf yang terakhir, disebutkan di sini. Dalam penelitian disertasinya menyebutkan, di Indonesia itu ada aliran-aliran yang menyimpang, disebutkan dalam kurung pakai spif, 1 Asy'iah, Syiah, yang kedua Al-Qadianiyah, gerakan Ahmadiyah Qadiani, itu langsung disebutkan. Dan yang terakhir turuk usufiyah, tarekat-tarekat sufi yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah disebutkan di sini. Baik. Perhatikan. Abu Bakar ketika beliau, subhanallah, takbir saja sudah kemetaran itu. Ini rumusnya. Allahumma ba'id. Kenapa bukan ba'id? Ya Allah, mohon jauhkan saya antara saya dengan kesalahan yang saya bawa saat akan sholat itu, seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Kalau kalimatnya menggunakan tasydid, ba'id, itu artinya jauhkan tapi masih bisa saya lihat. Disimpan di belakang masih kelihatan. Tapi kalau ba'id artinya mohon jauhkan sejauh-jauhnya sampai saya enggak bisa lihat lagi, itu maksudnya. Sekarang perhatikan ya, apa hubungan dengan bacaan Quran dengan hadis tadi? Yuk lihat sebentar. Kalau antum baca dengan bacaan biasa, itu dapatnya cuma 30 setiap huruf. Maaf, 3 huruf tadi. Tapi kalau dibaca dengan ilmu bahasa hadis, ada satu ilmu namanya ilmu arud. Ya. Jadi kalau antum ingin menguasai bahasa hadis, mutlak menguasai 4 ilmu. Satu nahu, perubahan kata. Maaf, akhir kata. Yang kedua sharaf, perubahan kata. Yang ketiga balaghah, balaghah punya 3 cabang ilmu lagi. Ma'ani, bayan, dan badir. Dan yang keempat ilmu arud. Ilmu arud itu satu ilmu yang, perhatikan ya, menuliskan sesuatu sesuai dengan yang dibacakan, bukan yang terlihat. Yang dibacakan sesuai yang dibacakan, bukan yang terlihat. Nabi kan mengatakan, bukan menuliskan ya. Nabi mengatakan, ini apa? Alif, jadi tulisannya begini. Berapa huruf? 3 huruf, berarti dari satu ini saja sudah ada 3 huruf. Berapa kebaikan? 30. Belum tentu. Ini huruf apa? Bukan alif, ini hamzah. Hamzah. Berapa huruf hamzah itu? 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Belum tentu. 4 kali 10 berapa? 40. Belum tentu. H ini huruf apa? H, H itu tulisannya H-un 3. Artinya orang yang membaca Quran tanpa pernah berhitung pahala, Allah akan lipat gandakan tanpa batasan. Satu hurufnya bisa banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan tanpa batasan bagi siapapun yang dikehendakinya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, para ulama salafus saleh kata Imam An-Nawawi itu tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk baca Quran selesai tahajud. Di antara mereka, wa minhum yahtimul Quran al-Karim, ada yang menghatamkan Al-Quran, di antaranya kalau halaman 37 paragraf yang pertama 1 sampai 8 itu menyebutkan yang golongan istimewa yang nomor terakhir. Satu bulan khatam Quran 30 juz. Turun selanjutnya. Setengah bulan, 2 pekan, 15 hari, 30 juz. Ada yang 10 hari tamat Quran. Ada yang 3 hari tamat Quran. Yang paling hebat paragraf keduanya 1 sampai 8. Kebanyakan mereka, lihat, kebanyakan mereka menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari. Tahajud masih sempat, get? Istighfar masih sempat, juga menghatamkan Quran itu, menghatamkan Quran. Dan yang paling juara itu Umar bin Khattab, sehari 4 kali khatam. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan sehari sekali khatam. Tamim Ad-Dari itu sekali khatam dalam sehari. Ya. Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Pak, ibu, bapak ibu jangan ngukur sahabatnya. Utsman itu pebisnis, Pak. Sibuknya luar biasa. Ekspor, impor, berangkat ke negara lain, balik lagi, kerja lagi. Anda bisa bayangkan, dengan pekerjaan yang sangat sibuk, masih bisa menghatamkan Quran setiap hari. Antum sesibuk apa? Kadang-kadang satu ayat aja gak sempat baca. Ayo bertakwalah kepada Allah, lihat itu. Ayo jangan cuma cari dunia, kita akan pulang satu saat, akan meninggal itu. Apa yang sudah kita siapkan? Itu Utsman. Oke, oke. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Jadi maksud saya, mulai hari ini, kalaupun belum memahami bacaannya, setidaknya kita baca bacaannya. Rencanakan. Insya Allah malam ini berapa ayat? Urutkan. Jangan tunggu besok. Fattabi'uni pakai fa. Keluar dari sini sudah direncanakan. Awas, hati-hati itu ya. Kalau masih ada yang besok, minggu depan saya gak datang lagi itu. Saya tutup dulu dengan hadis ya. Sebentar, saya tutup dengan hadis dulu. Saya akhiri dengan salah satu hadis. Ustaz, itu kan kalau bisa baca Quran. Kalau saya ini agak terbata-bata. Sudah begitu susah lagi menyebutkan hurufnya. Pahalanya sama enggak? Dapat berapa, Bu? Sekarang perhatikan ya. Saya akhiri, lihat sini. Khusus bagi orang yang terbata-bata dan tidak lancar dalam menyebutkan bacaan Qur'annya, itu diapresiasi oleh Rasulullah, dimohonkan pada Allah. Minimal, lihat bahasanya, minimal dapat dua kali pahala yang lancar. Dua kali pahala yang lancar. Minimal. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Perhatikan hadisnya. Walladzi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata susah mengucapkan hurufnya, berat sekali, falahu ajran, minimal dapat dua kali pahala orang yang lancar. Qul a'udzu, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Yang normal saja, hitungan biasa, dapat berapa kebaikan? 60 kebaikan. Kalau enggak lancar, kata Nabi, bahasanya itu minimal dua kali itu dari yang lancar. Kok bisa ya Rasulullah? Karena kalau yang lancar cuma sekali baca Qul a'udzu, 60 selesai. Yang enggak lancar Qul a'udzu, bukan du tapi du, Qul a'udzu kali dua. Bu, itu lidahnya digigit sedikit, lidahnya duk duk oh kul duk kali tiga. Jadi setiap kali diulang-ulang pahalanya ada. Ya. Yang ingin saya maksudkan, ya, maaf, silakan tersenyum dulu itu ya, tinggal dipraktekkan nanti. Yang ingin saya maksudkan, kalau antum keluarkan dulu keistimewaannya, dituliskan, motivasi meningkat. Belum bisa baca Quran pun mau belajar. Tapi kalau tidak pernah tahu hadisnya, kemudian undang guru, baru a'udzubillah, kemudian sudah diluruskan. Bu, itu bukan a'udzu, tapi a'udzu. Laporan ke suami. Ya, jangan yang itulah, ustaznya terlalu ketat. Karena tak tahu. Okay. Baik, mulai hari ini cobalah bangun malam setelah tunaikan tahajud. Beristighfar kepada Allah. Dan kita tunggangi beberapa ayat Quran yang mungkin bisa kita bacakan. Semoga Allah menurunkan rahmat atau syifa dalam kehidupan kita. Dan menjadikan kita orang-orang mukmin atau dengan keimanan yang istiqamah sebelum kita pulang menghadapnya. Saya kira untuk hari ini itu dulu. Mohon maaf barangkali untuk sesi ini tidak ada sesi tanya jawab dulu ya, karena saya harus segera berpamitan dulu. Tapi saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ini sudah saya print outkan, ini dulu sebetulnya sudah ada manhaj menghafal Al-Quran. Ini materi bisa dibaca sekarang untuk persiapan bulan depan. Di bulan depan kita akan bahas tilawah dan al-hifdzu. Ini materi untuk hafalan Quran. Jadi saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kalau kita bulan depan belajar ini, sebelum pulang bisa hafal Quran dulu. Ya, insyaallah. Ini satu. Yang kedua, saya sudah serahkan ke masjid juga yang saya janjikan buku catatan ta'lim, ya. Jadi antum nanti bisa gunakan itu untuk mencatat. Di sana ada motivasi belajar menuntut ilmu. Halaman selanjutnya ada jadwal selama setahun. Jadi nanti enggak usah tanya lagi ya, sudah ada di situ. Dan selanjutnya nanti ada catatan untuk ta'lim, bisa mencatat ya. Ada materi apa, tanggal berapa, hari apa, dan boleh digunakan untuk ustaz manapun. Saya sudah cetak sebanyak 1000 eksemplar, sudah dibagikan. Barangkali kalau nanti kehabisan, saya insyaallah doakan saja mudah-mudahan bisa cetak lagi ya. Kita cetak nanti coba 1000 lagi, mudah-mudahan bisa dibagikan lagi ya. Jadi yang kalau belum dapat, harap bersabar atau coba cari di tempat masjid lain yang sudah mendapatkannya. Saya kira itu dulu. Yang mau mengkopi silakan USB-nya dikedepankan, nanti kita bisa mengkopikan ini. Kita akhiri dengan doa kepada firman Tuhan bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.